Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat tercinta, sahabat Semar Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ada 10 kerusakan dalam perayaan tahun baru. Kerusakan pertama, merayakan tahun baru berarti merayakan Id atau perayaan yang haram. Perlu diketahui bahwa perayaan Id kaum muslimin ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Anas bin Malik mengatakan, "Kana li ahlil jahiliyati yauman fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Falamma qadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, qala kana lakum yauman tal'abuna fihima." وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى. Orang-orang jahiliyah dahulu memiliki dua hari, hari Nairus dan hari Mihrajan di setiap tahun yang mereka senang-senang ketika itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mengatakan, "Dulu kalian memiliki dua hari untuk bersenang-senang di dalamnya. Sekarang Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha." Namun, setelah itu muncul berbagai perayaan di tengah kaum muslimin. Ada perayaan yang dimaksudkan untuk ibadah atau sekedar meniru-niru orang kafir. Di antara perayaan yang kami maksudkan di sini adalah perayaan Tahun Baru Masehi. Perayaan semacam ini berarti di luar perayaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudkan sebagai perayaan yang lebih baik yang Allah ganti. Karena perayaan kaum muslimin hanyalah dua yang dikatakan baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kerusakan yang kedua, merayakan tahun baru berarti tasyabbuh atau meniru-niru orang kafir. Dan sejak dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti bahwa umat ini memang akan mengikuti jejak orang Persia, Romawi, Yahudi, dan Nasrani. Kaum muslimin mengikuti mereka baik dalam berpakaian ataupun berhari raya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi'akhdhil quruni qablaha shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in." Fakila ya Rasulullah kafaris warum? Faqala wa manin nasu illa ula'ik. Kiamat tidak akan terjadi sehingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi?" Beliau menjawab, "Selain mereka, lantas siapa lagi?" Kerusakan yang ketiga, merekayasa amalan yang tanpa tuntunan di malam tahun baru. Kita sudah ketahui bahwa perayaan tahun baru ini berasal dari orang kafir dan merupakan tradisi mereka. Namun sayangnya di antara orang-orang jahil ada yang mensyariatkan amalan-amalan tertentu pada malam pergantian tahun. Daripada waktu kaum muslimin sia-sia, mending malam tahun baru kita isi dengan zikir berjamaah di masjid. Itu tentu lebih bermanfaat daripada menunggu pergantian tahun tanpa ada manfaatnya. Demikianlah sahabat Smart Radio ungkapan sebagian orang. Ini sungguh aneh. Pensyariatan semacam ini berarti melakukan suatu amalan yang tanpa tuntunan. Perayaan tahun baru sendiri adalah bukan perayaan atau ritual kaum muslimin. Lantas kenapa harus disyariatkan amalan tertentu ketika itu? Apalagi menunggu pergantian tahun pun akan mengakibatkan meninggalkan berbagai kewajiban sebagaimana nanti akan kami utarakan. Jika ada yang mengatakan, daripada menunggu tahun baru diisi dengan hal yang tidak bermanfaat, mending diisi dengan zikir. Yang penting kan niat kita baik. Sahabat Smart Radio, maka cukup kami sanggah niat baik semacam ini dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia melihat orang-orang yang berzikir, namun tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang zikir yang tidak ada tuntunan ini mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khaira." Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lantas berkata, "Wa kam min muridin lil khairi la yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun mereka tidak mendapatkannya. Kerusakan keempat, terjerumus dalam keharaman dengan mengucapkan selamat tahun baru. Kita telah ketahui bersama bahwa tahun baru adalah syiar orang kafir dan bukanlah syiar kaum muslimin. Jadi tidak pantas seorang muslim memberi selamat dalam syiar orang kafir seperti ini. Bahkan ini tidak dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Kerusakan yang kelima, meninggalkan perkara wajib yaitu sholat lima waktu. Betapa banyak kita saksikan karena begadang semalam suntuk untuk menunggu detik-detik pergantian tahun. Bahkan terkadang seperti ini teruskan lagi hingga jam 1, jam 2 malam, atau bahkan hingga pagi hari. Kebanyakan orang yang begadang seperti ini luput dari sholat subuh yang kita sudah sepakat tentang wajibnya. Kerusakan yang keenam, begadang tanpa ada kepentingan yang syar'i dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di sini adalah menunggu detik-detik pergantian tahun yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Diriwayatkan dari Abi Barzah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Kerusakan yang ketujuh, terjerumus dalam zina. Sahabat Sami'ar Radhi yang dimulakan oleh Allah, jika kita lihat pada tingkah laku muda-mudi saat ini, perayaan tahun baru pada mereka tidaklah lepas dari ikhtilat, campur baur antara pria dan wanita, dan berkhulwah berdua-duaan. Bahkan mungkin lebih parah dari itu, yaitu sampai terjerumus dalam zina dengan kemaluan. Inilah yang sering terjadi di malam tersebut dengan menerjang berbagai larangan Allah dalam bergaul dengan lawan jenis. Inilah yang terjadi di malam pergantian tahun dan ini real terjadi di kalangan muda-mudi. Padahal dengan melakukan seperti pandangan, tangan, dan bahkan kemaluan telah berzina. Ini berarti melakukan sesuatu yang haram. Kerusakan yang ke-8, mengganggu kaum muslimin. Merayakan tahun baru banyak diramaikan dengan suara mercon, petasan, trompet, atau suara bising lainnya. Ketahuilah sahabat Sami'ar Radhi yang dimuliakan oleh Allah, ini semua adalah suatu kemungkaran karena mengganggu muslim yang lainnya. Bahkan sangat mengganggu orang-orang yang butuh istirahat seperti orang yang lagi sakit. Kerusakan yang ke-9, meniru perbuatan setan dengan melakukan pemborosan. Perayaan malam tahun baru adalah pemborosan besar-besaran hanya dalam waktu satu malam. Jika kita perkirakan setiap orang menghabiskan uang pada malam tahun baru sebesar 1.000 saja untuk membeli mercon dan segala hal yang memeriahkan perayaan tersebut, lalu yang merayakan tahun baru sekitar 10 juta penduduk Indonesia, maka hilanglah berapa jumlah uang yang dihambur-hamburkan dalam waktu semalam. Itu baru perkiraan setiap orang menghabiskan 1.000. Bagaimana jika lebih dari itu? Masya Allah, sangat banyak sekali jumlah uang yang dibuang sia-sia. Itulah harta yang dihamburkan sia-sia dalam waktu semalam untuk membeli petasan, kembang api, mercon, atau untuk menyelenggarakan pentas musik dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Kerusakan ke-10, menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. Merayakan tahun baru termasuk membuang-buang waktu. Padahal waktu sangatlah kita butuhkan untuk hal yang bermanfaat dan bukan untuk hal yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Sahabat Sami'ar Radhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kerusakan demi kerusakan yang terdapat pada perayaan malam tahun baru, masihkah Anda akan merayakan atau Anda bertaubat sekarang juga? Barakallahu fikum.